السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Zat yang memberikan kita berbagai macam kemudahan untuk belajar bersama. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang sudah menjadi agenda ANB official, kita akan mengikuti kajian dengan tema serial peperangan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Khulafaur Rasyidin. Pada pertemuan yang kedua, setelah kita menjalani pertemuan perdana yang berisi tentang muqaddimah, berikutnya di pertemuan yang kedua ini, kita langsung akan menuju ke penjelasan terkait Perang Badar. Bersama guru kita, Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Wira Mandiri Bahrun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz gimana Ustaz? Alhamdulillah khair. Hayatumullah barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu. Dan alhamdulillah beliau juga sudah menyediakan beberapa slide ya, file PowerPoint yang nanti insya Allah akan ditampilkan oleh tim agar pemirsa juga bisa menyaksikan. Ada peta termasuk juga ya? Ya, ada peta, beberapa peta. Ada beberapa peta peperangan yang insya Allah nanti akan ditampilkan oleh beliau. Baik, Perang Badar termasuk salah satu di antara perang yang sangat monumental. Karena ini merupakan pertempuran terbesar pertama yang terjadi antara pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut Perang Badar sebagai Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'ah. Yaumul Furqan, hari Al-Furqan, yaitu hari pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Pasukan muslim dengan pasukan kafir. Dan insya Allah nanti juga kita akan simak beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait Perang Badar. Baik, tidak menunggu lama, kita langsung akan menyimak keterangan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Wira Mandiri Bahrun terkait sejarah Perang Badar. Kepada beliau kami persilahkan wa ilaihi falyatafaddal mashkur. Tafadhal. Jazakallahu khair Ustaz Aminur Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa ANB official yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian berseri membahas peperangan-peperangan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustaz Aminur Bait hafizahullah taala, insyaallah tema kita di sore hari ini adalah Perang Badar. Perang Badar ini bisa kita katakan sebagai perang besar yang pertama yang terjadi antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang kafir, musyrikin, yakni musyrikin Quraisy. Perang ini ya terjadi tidak serta-merta, ya artinya ada mukadimah-mukadimah, ada pendahuluan-pendahuluan terlebih dahulu yang terjadi sebelum peperangan. Ini bermula dari serangan-serangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bawah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap rombongan dagang orang-orang Quraisy yang ketika itu sebagaimana yang menjadi kebiasaan mereka melakukan perjalanan dari kota Mekkah ke negeri Syam untuk berdagang. Jadi ada kebiasaan orang-orang Quraisy yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Ya, bahwa orang-orang Quraisy ini mereka memiliki dua rihlah, dua perjalanan. Ya, perjalanan di musim panas ke negeri Syam dan perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman. Nah, Perang Badar ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bermula dari serangan-serangan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada rombongan dagang musyrikin Quraisy yang mereka ketika mereka melakukan perjalanan dari Makkah menuju negeri Syam. Jadi kalau antum lihat peta ya, bahwa letak kota Makkah itu berada di selatan kota Madinah. Ya, jadi kota Madinah itu ada di utara, kemudian kota Makkah itu berada di selatan. Sehingga untuk sampai ke negeri Syam, mau tidak mau orang-orang Quraisy ini harus melewati kawasan sekitar kota Madinah. Ya, harus melewati kawasan sekitar kota Madinah. Oleh karena itulah, kalau kita membaca Sirah An-Nabawiyah secara utuh, kenapa orang-orang Quraisy ketika Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah ya dari kota Makkah ke kota Madinah, mereka berusaha untuk membunuh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, dulu sebelum hijrah, ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi kan hijrah itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian beliau. Para sahabat berhijrah terlebih dahulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari orang-orang yang terakhir berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ini ingin berhijrah ke kota Madinah, kaum musyrikin ini mereka bermusyawarah. Mereka berpikir kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jadi hijrah ke kota Madinah, maka ini akan mengancam keberlangsungan perdagangan kita. Karena nanti beliau alaihi salatu wasallam akan mengumpulkan kekuatan di kota Madinah dan bisa menyerang rombongan dagang kita menuju negeri Syam. Jadi orang-orang Quraisy ini ya juga mereka berpikir panjang ya. Mereka berpikir panjang. Oleh karena itu mereka berusaha untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mereka berpikir bagaimana caranya agar keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menuntut balas kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Ini kita flashback sedikit ya, karena yang namanya sejarah itu adalah rangkaian peristiwa demi peristiwa. Satu peristiwa berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Ya. Sehingga mereka berusaha bagaimana caranya membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada resiko ya keluarga beliau meminta menuntut balas. Lalu mereka berkumpul di Darun Nadwah. Mereka berkumpul di Darun Nadwa, lalu datanglah Iblis laknatullah alaih dalam bentuk seorang syekh dari Najd, kemudian memberikan usulan untuk mengumpulkan wakil-wakil atau perwakilan dari masing-masing kabilah untuk membunuh Rasul SAW. Kemudian mereka pun melaksanakan rencana tersebut, namun Rasul SAW diselamatkan oleh Allah SWT, kemudian berhasil hijrah ke kota Madinah. Nah, jadi orang-orang Quraisy ini memang sudah mengantisipasi bahwa suatu saat akan tiba saatnya. Kalau kita biarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berhijrah ke kota Madinah, pasti kafilah dagang kita akan terganggu. Dan kemudian benar, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, maka beliau pun memulai ya gangguan terhadap orang-orang Quraisy. Dari sisi apa? Dari dalam bentuk apa? Serangan-serangan terhadap kafilah dagang Quraisy dari Makkah menuju kota Madinah. Nah, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latar belakang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan serangan-serangan tersebut. Mungkin ada pertanyaan dari sebagian kita. Ya, kenapa ini kan tidak ada urusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy. Artinya ya sudah, beliau sudah pindah ke Madinah ya, beliau bisa settle di sana. Kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus melakukan gangguan atau menyerang kafilah dagangnya Quraisy? Kan ada kesan ya, saya pernah membaca komentar sebagian orang-orang non-muslim yang dia juga membaca sejarah Rasulullah SAW ya, yang mengesankan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ini melakukan perampokan ya. Kenapa kok Nabi SAW menyerang pasukan orang-orang Quraisy padahal beliau sudah settled di sana? Ya, mungkin kita bisa jelaskan ada beberapa alasan. Yang pertama, kaum muslimin dan orang-orang Quraisy ini sedang dalam keadaan perang. Yang namanya negara dalam keadaan perang, maka suatu hal yang lumrah mereka saling menyerang, saling memboikot, saling melemahkan. Maka serangan Nabi SAW terhadap kafilah dagangnya orang-orang Quraisy ini suatu hal yang lumrah. Ya. Satu hal yang lumrah. Kenapa? Karena ketika itu Madinah dan Mekah sedang dalam keadaan perang. Kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berusaha untuk mereka bunuh. Ya, tadi sudah kita jelaskan ceritanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa berhijrah ke kota Madinah. Kemudian juga tidak hanya sampai di situ, ketika Nabi berhasil lolos dari kota Mekah, mereka membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 100 ekor unta. Ya, oleh orang-orang Quraisy. Sehingga dua negara ini dalam keadaan perang, negara yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan negaranya orang-orang musyrikin Quraisy. Belum ada perjanjian damai. Belum ada perjanjian damai sama sekali ketika itu. Ya, jadi sudah ada perang. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang siapa yang memicu serangan tersebut, kita katakan orang-orang Quraisy. Karena mereka yang ini Ustaz, mereka yang melakukan serangan. Terlebih lagi ada peristiwa-peristiwa yang juga menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan perang. Seperti suratnya pembesar Quraisy, kalau saya tidak salah Abu Jahal ya. Abu Jahal mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah dikenal sebagai pemimpin kota Madinah. Pemimpin Yathrib ketika itu sebelum diganti namanya menjadi Madinah. Ya, dia mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay, kamu melindungi Muhammad pelarian dari kota kami, maka kami akan serang kalian. Ini kan pernyataan perang. Ya. Kami akan serang kalian, kemudian kami akan jadikan wanita-wanita kalian sebagai tawanan. Berarti tidak ada posisi shelter aman sebenarnya bagi Nabi SAW. Tidak ada, karena ancaman itu selalu ancaman ada. Ancaman selalu ada. Selalu ada. Jadi mereka mengancam orang-orang Madinah. Jadi dua negara ini dalam keadaan perang. Ya, jadi bukan merampok, tapi ini adalah bentuk serangan-serangan. Seperti apa sih kalau negara sama-sama di posisi tegang. Iya, betul. Bagaimana sih sekarang kita bisa melihat orang kalau negara saling sedang konflik. Yeah. Mereka saling memboikot ya. Bahkan ada seperti misalnya kayak Amerika memiliki konflik dengan Iran. Apa yang mereka lakukan? Blokade ekonomi. Ya, bagaimana agar musuhnya ini menjadi terjepit? Hal yang sama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mencoba untuk memutus urat nadi perekonomian orang-orang Quraisy dengan apa? Menyerang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan melalui kota Madinah. Demikian juga ada ancaman dari kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini juga pemuka Yathrib. Ya, tapi dia masuk Islam, Ustaz. Masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Sayyidul Aus, ya. Beliau adalah pemukanya Aus. Maka ketika Sa'ad bin Mu'ad ini dia melakukan umroh. Ini umroh sebelum ada Islam. Sebelum ada enggak? Waktu itu sudah masuk Islam. Dia melakukan umroh. Jadi orang-orang Arab kan mereka tetap melakukan umroh dan haji. Nah, ketika itu diancam oleh orang-orang Quraisy sama juga. Diancam wahai Sa'ad bin Mu'ad sama dengan ancaman dari Abdullah bin Ubay kepada Abdullah bin Ubay. Ya, jadi sehingga ada dua negara yang saling berperang di sini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan serangan-serangan kepada kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, ini bukan suatu hal yang salah, satu hal yang dibenarkan dimanapun itu terjadi begitu. Ya, ya. Karena dua negara ini adalah negara yang sedang dalam keadaan berperang. Ini perlu kita ketahui terlebih dahulu karena banyak orang yang menjadikan peristiwa-peristiwa serangan kaum muslimin kepada rombongan dagang orang-orang Quraisy ini menjadi celaan, seolah menjadi celaan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Lihat nih, orang Islam kerjanya merampok. Tidak, ini dua negara dalam keadaan berperang, sehingga perlu ada tindakan untuk memutus ekonomi musuh. Salah satu caranya adalah apa? Dengan memutus jalan perdagangan mereka. Dan ingat, tadi kita kembalikan lagi, orang-orang Quraisy sudah menyadari ini. Bahkan sebelum Nabi pindah ke Madinah, mereka sudah menyadari. Jangan biarkan Muhammad pindah ke Madinah. Karena nanti ekonomi kita akan diputuskan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Dan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala singgung, barangkali juga sebagai bukti bahwa tekanan orang Quraisy itu tidak pernah berhenti setelah sampainya Nabi SAW di kota Madinah. Yaitu firman Allah di surat Al-Maidah ayat 67. Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan melindungimu dari gangguan manusia, yang sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setibanya di kota Madinah, beliau meminta para sahabat mengamankan beliau. Betul. Ada usaha-usaha pembunuhan. Betul, usaha-usaha pembunuhan. Sehingga beliau kemana-mana selalu dikawal oleh sahabat. Sampai setelah turun ayat ini, Wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang akan melindungimu dari gangguan manusia. Barulah kemudian Rasulullah SAW minta kepada sahabat yang mengawal, silakan kalian pergi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga beliau. Menjaga beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhal. Baik. Nah, sehingga sebelum kita masuk ke Perang Badar, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ada beberapa serangan-serangan ya, ekspedisi militer, kita bisa bahasakan dengan bahasa sekarang. Ada beberapa ekspedisi militer yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Perang Badar Kubro. Ada Perang Badar Sugro, ada Perang Badar Kubro. Yang kita akan bahas ini Perang Badar Kubro. Nah, sebelum Perang Badar Kubro, ini ada beberapa ekspedisi militer yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa ditampilkan PDF-nya. Ya. Nah, jadi antum yang peta ekspedisi militer sebelum Perang Badar. Ya, ya, silakan itu ditampilkan. Hmm. Nah, ini ada setidaknya ada 8 ekspedisi militer yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertemunya beliau dengan pasukan besar dari musyrikin Quraisy. Baik. Nah, di situ juga ada kita cantumkan peta biar antum paham bagaimana perjalanan dagang yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Jadi Mekah itu di bagian selatan, ya. Bagian selatan, kemudian Madinah itu di bagian utara. Otomatis kalau orang-orang Quraisy ingin melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, ya, negeri Syam itu di bagian utara sana, ya, dan rata-rata perdagangan mereka itu dilakukan di kota Busra. Sekarang kalau saya tidak salah masuk ke daerah Damaskus, ya, daerah Syria, maaf, ya, masuk ke Republik Suriah. Nah, di sini ada 8 ekspedisi militer, ada Syariah yang pernah dijelaskan pada pertemuan yang kemarin. Syariah ini adalah ekspedisi militer atas perintah Nabi, tapi tidak langsung dipimpin oleh beliau. Jadi beliau mengirimkan brigade-brigade militer, ya, dengan misi-misi tertentu, misi-misi khusus, ya, tapi tidak dipimpin oleh beliau. Dan di sana ada Ghazwah, ya, ada Ghazwah, ya, Ghazwah, yakni ekspedisi militer yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita lihat itu, Ustaz, Ghazwah pertama adalah Ghazwah Al-Abwa. Al-Abwa. Betul. Ini sesuai dengan urutan kejadian, ya? Insya Allah ini sesuai dengan urutan kejadian. Baik. Ya. Ghazwah Al-Abwa adalah Ghazwah yang pertama. Dan itu peperangan yang pertama kali diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita katakan, ya, para ulama menyebutkan bahwa Ghazwah yang pertama diikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ghazwah Al-Abwa. Baik. Jadi pemirsa bisa catat, perang pertama yang diikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Badar. Sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memimpin perang, namanya Perang Al-Abwa. Iya. Tapi nanti ada jalan ceritanya sendiri, sehingga kenapa mungkin kok tidak tidak diekspos seperti Badar, karena memang tidak terjadi mungkin peperangan yang sesungguhnya ketika itu. Jadi cuma ekspedisi militer saja. Baik. Gimana? Kita jelaskan sedikit, ya, tentang satu persatu, ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yakni Syariah Saiful Bahr, ya. Saiful Bahr ini terjadi pada tahun pertama Hijriah di bulan Ramadan. Jadi ketika di tahun pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah ke kota Madinah, beliau mengutus pasukan. Ketika itu Syariah ini dipimpin oleh paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tujuannya sama. Jadi syariah-syariah ini mayoritasnya adalah untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Maka ketika itu 30 orang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, menuju suatu daerah Saiful Bahr, ya, untuk mencegat rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Jahal ibn Hisham. Hanya saja disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa tidak terjadi pertempuran karena ada yang menengahi. Ya, ada sosok yang merupakan sekutu dari kedua belah pihak, namanya Majdi bin Amr al-Juhani. Ketika pasukan ini akan bertemu, dia menengahi, sehingga tidak terjadi peperangan. Ya, ini apa yang terjadi dalam Syariah Saiful Bahr. Ya. Kemudian ada Syariah Rabi'. Syariah Rabi', ya, ini terjadi pada bulan Syawal. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Ubaidah bin Harith. Ubaidah bin Harith ini dikenal juga termasuk salah satu yang berduel nanti di Perang Badar. Oh, iya. Karena ada Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Harith. Ubaidah ini yang terluka, betul. Yang kemudian ditolong oleh Hamzah dan Ali. Maka kemudian ini juga sama, ya, tujuannya adalah untuk mencegat rombongan dagang orang-orang Quraisy yang ketika itu pimpinannya adalah Abu Sufyan. Sempat terjadi kontak senjata berupa apa, saling melepaskan anak panah, namun tidak terjadi peperangan yang sesungguhnya ketika itu. Bahkan ketika itu ada di antara pasukan atau di dalam rombongannya Abu Sufyan ada dua orang Quraisy yang ternyata mereka sudah masuk Islam, hanya saja belum berhijrah. Mereka menyeberang ke pihak kaum muslimin, yakni Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini, ya. Kemudian mereka bergabung kepada pasukan kaum muslimin. Ini Sariyah Rabil, ya, Sariyah Rabil. Ustaz, kejadian ya. Dua Sariyah tadi dengan peristiwa Perang Badar Kubra berapa lama? Kira-kira satu tahunan, Ustaz. Satu tahunan. Iya, satu tahunan. Jadi antara, kan Badar Kubra itu Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi peristiwa penyerangan-penyerangan ini, ya, mungkin kan Nabi SAW setelah pindah ke kota Madinah, beliau menjalin perjanjian dulu, mengurus urusan internal dulu dengan di sana ada orang-orang Yahudi, ya, dengan penduduk-penduduk Madinah, mempersaudarakan antara mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Banyak yang harus beliau lakukan, ya. Kemudian mulai Ramadan tahun pertama Hijriah sampai Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, ini ada serangan-serangan tersebut. Berarti Sariyah Saiful Bahr tadi di Ramadan tahun-tahun pertama Hijriah. Iya. Kemudian di, ya, padahal beliau sampai di Madinah Rabiul Awal. Wallahu ta'ala, apa Rabiul Awal, ya, bulan pertama, ya, Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun, berarti jaraknya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, setengah tahun lah untuk mengkonsolidasi keadaan internal kota Madinah. Nah. Baik. Selanjutnya? Baik, kemudian Sariyah Harrah, ya. Sariyah Harrah, ya. Ini pada bulan Dzulqa'dah, tahun pertama Hijriah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini termasuk dari kalangan Muhajirin, termasuk al-asyara al-mubasyyiruna bil jannah. Ya. Hanya saja ketika ingin mencegah kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, kan zaman dahulu itu kita perlu sadari, kenapa kok ada perang kemudian kok ingin menyerang kemudian kok tiba-tiba enggak jadi? Pada Sariyah Harrah ini, pasukannya Sa'ad bin Waqqas ingin mencegat, tapi ternyata pasukannya, rombongan dagangnya Quraisy itu sudah lewat, sudah berlalu. Kita belum tahu, perang zaman dulu nggak seperti sekarang, ya. Kita bisa tahu, misalnya lewat WhatsApp nih. Udah berangkat ini. WhatsApp ini pasukan musuh sudah berangkat. Ayo, silakan cegat di sini. Nggak bisa, kita hanya bisa memperkirakan. Ya, kita hanya bisa memperkirakan, oh, orang ini akan melewati sini pada waktu ini. Dan kadang bisa tepat, kadang bisa meleset, ya, nggak bisa update informasi cepat. Ya, lihat aja update statusnya orang Quraisy gitu, ya. Kita lihat mereka update, oh, saya udah di sini, oh, berarti sebentar lagi ke sini, kita bisa cegat. Nggak bisa, maka sering kita lihat dalam syariah-syariah tersebut ada yang luput, ya. Jadi tujuannya ingin mencegat tapi kemudian tidak bertemu dengan pasukan yang diharapkan. Nah, kemudian Ghazwatul Abwa, ya. Ghazwatul Abwa ini pada bulan Safar tahun kedua Hijriah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW sendiri yang bertindak sebagai panglima. Ini yang perang yang pertama. Perang pertama yang dipimpin nama langsung. Nama lainnya Ghazwa Waddan. Waddan, ya, karena nama tempatnya itu juga Waddan. Jadi kawasan perangnya itu terletak antara Abwa dan Waddan. Jadi dia himpunan intersection antara Abwa dan Waddan. Ya, nah ketika itu, nah ini kebiasaannya Rasulullah SAW yang perlu kita ketahui, ketika beliau alaihissalam itu memimpin pasukan, ya, ketika beliau memimpin pasukan ke luar kota Madinah, selalu ada yang dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah. Maka ketika Nabi SAW ini pergi ke Abwa, yang dijadikan pemimpin kota Madinah ketika itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Salah seorang pemuka Ansar juga, Khazraj. Kalau Sa'ad bin Ubadah ini dari Khazraj, ya, maka beliau ketika itu sama tujuannya ingin mencegat tapi tidak bertemu. Ya, jadi tidak bertemu, makanya nggak diekspos. Oh begitu. Sehingga tidak terjadi kontak senjata. Tidak terjadi kontak senjata. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, tapi tidak bertemu dengan yang diharapkannya dengan kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Ya, sampai okay. Ketika itu. Dan memang betul, Ustaz, ya. Disebut sebagai perang dalam catatan sejarah itu tidak harus terjadi kontak senjata. Termasuk perang Tabuk sendiri kan betul ya. Tidak sampai terjadi kontak senjata. Nabi SAW tinggal di situ selama 20 hari. Betul. Dan mungkin ghozwah ya, kalau perang kan kembali ke istilah bahasa Indonesia. Betul. Saya nggak tahu juga apakah perang dalam bahasa Indonesia artinya ada kontak senjata. Tapi kalau ghozwah itu lebih kepada itu, ekspedisi militer. Ekspedisi militer. Ya, sehingga ya mungkin bisa jadi tidak terjadi kontak senjata sama sekali. Ya, hanya untuk show of power. Hanya untuk menunjukkan ajang menunjukkan kekuatan ya ketika perang Tabuk itu kan Nabi mengumpulkan sekian ribu pasukan, 30 ribu bahkan 30 ribu kalau saya tidak salah pasukan kaum Muslimin setelah Fathu Makkah mereka berangkat ke perbatasan Romawi untuk show of force untuk menunjukkan bahwa kaum Muslimin memiliki kekuatan ya kekuatan yang luar biasa. Sehingga enggak betul apa yang Ustaz sampaikan bahwa tidak selalu yang namanya ghozwah itu ada kontak senjata. Baik, itu yang perlu kita catat. Meskipun itu juga disebutkan dalam sejarah ghozawat ya, sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Iya, walaupun itu disebutkan juga. Makanya tapi tidak terlalu dibahas kan Ustaz ya, enggak seperti apa perang Badar atau perang Uhud, perang Ahzab yang memang sampai terjadi kontak senjata. Iya, terjadi kontak senjata itu kan memang dibahas panjang lebar di di buku-buku sejarah. Baik. Bisa kita lanjutkan, Ustaz? Baik, sekarang ghozwah buat ya, ghozwah buat. Ini Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Ini sekilas-sekilas saja ya, kita tidak bahas secara mendetail, hanya untuk menunjukkan beberapa kali usaha dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Baik, di ghozwah buat, Rasulullah SAW bersama 200 orang sahabat ya berusaha untuk mencegah kafilah dagang yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf nama yang sangat masyhur ya. Siapa Umayyah bin Khalaf ini? Yang tuannya siapa? Bilal. Tuannya Bilal yang menyiksa Bilal. Nanti juga ada kisahnya saat di Badar ini. Umayyah ini termasuk orang yang menemui ajal di tangan Bilal. Di perang Badar. Walaupun sempat dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ya. Tapi kemudian ini juga tidak sampai kepada sasarannya. Rasulullah SAW tidak mendapati pasukan atau kafilah dagang yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf ini. Nah, ketika beliau berangkat, yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin ketika itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Jadi kalau tadi Sa'ad bin Ubadah, kalau ini Sa'ad bin Mu'ad. Baik, pemirsa bisa catat ya, ada dua nama Sa'ad ya. Yang merupakan pemuka Yathrib, pemuka Madinah. Pertama Sa'ad bin Ubadah, beliau adalah Sayyidul Khazraj dan pemuka suku Khazraj. Yang kedua Sa'ad bin Mu'ad, beliau pemimpin suku Aus. Aus. Nah. Sa'ad bin Mu'ad dan Aus. Baik. Selanjutnya tentang ghozwah buat. Ya, Safwan sekarang. Ghozwah Safwan ya. Ya di ghozwah Safwan ya ketika itu ini ada penyebabnya karena ada sebagian dari orang-orang Quraisy ini yang melakukan penyerangan terhadap hewan-hewan ternak. Jadi sehingga benar apa yang kita sampaikan tadi, orang-orang Quraisy pun bukannya tinggal diam kemudian membiarkan kaum muslimin untuk bebas begitu saja ya. Mereka juga melakukan perampokan terhadap hewan-hewan ternak milik kaum muslimin sehingga dikejar oleh Rasulullah SAW. Kemudian sampai ke daerah Badr. Nah, ini yang disebut sebagai perang Badar Sughra. Tapi qadarullah wa masyafa'al, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke sana, beliau alaihi salatu wasallam tidak mendapati rombongan perampok tadi, yakni Qars bin Jabir al-Fihri ya yang melakukan perampokan ya sehingga tidak terjadi kontak senjata. Tapi ini juga terjadinya di Badar. Jadi misinya itu berakhir di Badar. Hanya saja tidak terjadi kontak senjata. Nah, ini dikenal sebagai perang Badar Sughra atau bukan perang Badar ya, Ghazwatu Badar As-Sughra. Baik. Kemudian ada yang menarik yang ini yang nomor 7 ini Ghazwah Dzul Usairah. Ini yang memicu perang Badar Kubra, Ustaz. Jadi ketika pada bulan Jumadul Ula pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang akan berangkat ke negeri Syam. Jadi kan rombongan itu berangkat dulu dia. Betul. Baru kemudian pulang. Ya. Jadi kita bisa mencegatnya ketika mereka berangkat. Demikian juga ketika pulang. Mereka pulang. Dan ini sama-sama membawa barang yang berharga. Karena dulu kan jual beli dilakukan dengan barter. Betul. Jadi dia membawa komoditi dagangan dari Makkah ke negeri Syam, kemudian dari negeri Syam dibawa untuk dijual di Makkah. Dan sebagai faedah juga perlu kita sampaikan kepada pemirsa bahwa Makkah itu ibaratnya sebuah hub. Hub itu koneksi. Jadi kan Jaziratul Arabiyah, bagian utaranya itu ada negeri Syam, bagian selatannya itu ada Yaman. Di Yaman itu ada beberapa pelabuhan untuk perdagangan. Jadi barang-barang dari India, barang-barang dari bumi bagian timur, itu dibawa ke Jaziratul Arabiyah melalui pelabuhan di Yaman. Pelabuhan di Yaman. Ya, di sana ada pelabuhan Aden. Jadi itu pelabuhan kuno, dari zaman dulu. Berarti sudah ada ya, ekspedisi laut itu? Sudah ada, ekspedisi laut. Masya ya. Masya Allah. Tapi nggak tahu pakai apa dulu. Pakai laut aja jelas. Ya, jadi mereka dari bumi bagian timur itu, mereka ke pelabuhan Jaziratul Arabiyah bagian selatan. Pelabuhan Aden. Pelabuhan Sihar, Ustaz. Sihar, tempat saya belajar dulu. Ya, itu juga kota kuno. Jadi pelabuhan dagang dari zaman dahulu. Nah, kemudian, makanya ada Rihlatus Syita'i was-Shaif. Perjalanan yang satu ke Yaman, satu ke utara. Betul. Jadi, pedagang-pedagang dari Makkah ini, mereka ke Yaman untuk membeli barang dagangan dari Yaman, yang asalnya dari bagian timur, kemudian dibawa ke Makkah, kemudian dijual lagi di negeri Syam. Jadi, orang dari bagian barat, ya, komoditi bagian barat ditukar dengan komoditi dari bagian timur. Dari sinilah orang Makkah itu hidup, Ustaz. Mereka punya ekonomi itu dari perdagangan. Jadi ngambil dagang dari ini, dari apa, selatan, kemudian dijual ke utara. Dari utara, jual ke selatan. Dan Allah kasih jaminan aman bagi penduduk Mekah. Ya? Untuk perdagangan ini? Dalam perdagangan itu. Allah katakan, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Iya. Dan bentuk jaminan keamanannya itu adalah, ketika mereka melakukan perjalanan, mau ke Syam maupun ke Yaman, gak ada yang berani ganggu. Iya. Karena mereka tetangganya Ka'bah. Iya, karena mereka diberi kehormatan. Jadi memang orang-orang Quraisy ini kelebihannya mereka yang memelihara Ka'bah, sehingga punya nama yang cukup harum di tengah-tengah bangsa Arab, yang menyebabkan kemudian perdagangan mereka pun aman. Ya. Nah, Nabi SAW kenapa berusaha apa mencegat kafilah dagang ini, bukan hanya ketika, kan kalau kita mau mencegat, kalau pikiran seorang perampok ya, mencegat orang tuh kalau bawa uang banyak ya, setelah dagang bawa keuntungan baru kita rampok. Tapi kenapa kok juga di apa istilahnya berangkat, ketika mereka berangkat itu sudah di apa sudah di cegat? Karena itu tadi sistem perdagangan zaman dulu adalah barter. Jadi mereka pun ketika berangkat membawa barang-barang yang sangat berharga. Nah, di Dhul Usairah ini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati kafilah dagangnya siapa? Abu Sufyan. Tapi ketika mereka pulang nanti, nah itulah yang kemudian memicu perang Badar Al-Kubra. Baik. Nah, kemudian yang terakhir sebelum terjadinya perang Badar Al-Kubra, ada Sariyah Nahlah. Nah, ini yang Abdullah bin Jahsy. Jadi sini sudah makin mendekati bulan Ramadan. Ini sudah di bulan Rajab. Bulan Rajab. Iya, di bulan Rajab, di akhir bulan Rajab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy, yang tujuannya ini pada mulanya adalah untuk apa? Untuk melakukan pengamatan saja terhadap aktivitas orang-orang Quraisy. Nah, ketika itu Nabi SAW disebutkan bahwa beliau mengirimkan sebuah surat atau membawakan kepada Abdullah bin Jahsy dan pasukannya ini sebuah surat yang tidak boleh dibawa. Karena ini misi rahasia, misi pengamatan, misi mata-mata. Ya. Di bawah surat tersebut jangan dibuka selain kalau sudah apa namanya sudah berjalan selama 2 hari menuju kota Mekah. Setelah 2 hari ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melakukan pemantauan di lembah Nakhlah. Hmm. Jadi tugasnya ini untuk memantau saja. Memantau saja bagaimana pergerakan orang-orang Quraisy. Nah, ketika itu ternyata ada kafilah dagang Quraisy yang lewat. Tapi kayaknya bukan dari negeri Syam, mungkin dari tempat yang lain. Ya, dan itu bukan rombongan yang besar, rombongan yang kecil saja. Bukan Abu Sufyan tadi ya? Bukan Abu Sufyan tadi. Abu Sufyan masih sibuk dagang ini. Ya, dan mungkin dalam perjalanan, karena kan perjalanan zaman dahulu ya memakan waktu berbulan-bulan mungkin ya, atau berminggu-minggu. Jadi lama. Maka kemudian ketika itu ada rombongannya Amr bin Al-Hadrami, demikian juga Uthman bin Naufal, dan beberapa orang lagi ya, yang ketika itu lewat di lembah Nakhlah. Hmm. Maka kemudian Abdullah bin Jahash ini berijtihad. Jadi beliau berijtihad untuk menyerang rombongan ini. Padahal tidak ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sempat bermusyawarah dengan para sahabat yang ikut serta bersama beliau. Kita ini di bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Bulan haram. Ya. Maka kalau misalnya kita biarkan mereka ini, ya, maka mereka akan bisa kembali dengan aman. Tapi kalau kita serang sekarang, kita sedang berada di bulan haram. Maka kemudian Abdullah bin Jahsy dan para sahabat yang menyertai beliau berijtihad untuk menyerang pasukan ini. Hmm. Menyerang pasukan ini sampai kemudian Amr bin Al-Hadrami tewas. Kemudian ada di antara rombongannya tadi, beberapa orang dari rombongannya Amr bin Al-Hadrami ini ditawan, lalu dibawa ke Madinah. Hmm. Padahal misi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk apa? Memantau saja. Memantau saja. Dan ini qadarullah terjadi di bulan Rajab, di mana orang-orang Arab ya dari zaman dahulu mereka sangat memuliakan bulan Rajab. Mereka tidak berperang. Maka muncullah tuduhan, ya, muncullah tuduhan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin, yakni Rasulullah SAW tidak lagi menghormati bulan haram. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217. Yas'alunaka an syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Wal fitnatu asyaddu akbar minal qatl. Wal fitnatu akbar minal qatl. Ketawa Subhanahu wa ta'ala dan mereka bertanya, ya, mereka bertanya tentang bulan haram. Maka dikatakan qitalun fihi, ya, tentang bagaimana berperang di dalam bulan haram. Maka katakanlah, ya, kita enggak berubah, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak kemudian membiarkan begitu saja apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy. Nanti beliau bayar diat, ya, terhadap Amr bin Al-Hadrami tadi yang telah dibunuh oleh pasukannya Abdullah bin Jahsy, kemudian dikembalikan lagi tawanan tadi. Hmm. Karena ini tindakan yang tidak dibenarkan, perang di bulan haram. Nabi SAW tidak kemudian karena ini yang melakukan kaum muslimin kemudian dikatakan bahwa ini sebuah hal yang benar, tidak melanggar kesepakatan yang terjadi di situ ya. Iya, ini istilahnya konsensusnya orang Arab bahwa di bulan haram itu tidak berperang. Betul. Jadi Nabi tidak membenarkan ini. Tapi ingat kaum muslimin, ingat kekufuran kalian, demikian juga kalian menghalangi orang dari beribadah di Masjidil Haram, kaum muslimin yang tidak boleh beribadah di Masjidil Haram. Kemudian juga pengusiran kalian terhadap kaum muslimin dan kekufuran kalian itu lebih besar daripada dosa orang yang berperang di bulan haram. Dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kaum musyrikin ini jangan banyak omong lah. Dosa kalian itu jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, ya. Wal fitnatu akbar minal qatl. Ya, yang namanya fitnah, kesyirikan, kekufuran, ini lebih besar dosanya daripada sekedar pembunuhan. Baik, fitnah di situ tolong pemirsa diperhatikan, artinya bukan fitnah menuduh dusta. Fitnah di situ artinya adalah kekufuran, kesyirikan, ya. Iya. Ya, fitnah itu ya ini perlu dijelaskan ya. Kadang-kadang kaum muslimin mengira fitnah ini sama dengan definisi fitnah dalam kamus besar bahasa Indonesia ya. Fitnah ya ini tuduhan yang tidak berdasar ya. Kamu kok memfitnah saya? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal yang dimaksud adalah kesyirikan, ya, kesyirikan dan kekufuran. Baik. Maka baik, kembali kita ke tadi ya, setelah Nabi SAW menyelesaikan urusan itu, beliau membayarkan diat terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahash dan pasukannya, dan membebaskan tawanan yang ditahan oleh mereka. Nah, kita kembali kepada misi dagangnya Abu Sufyan. Ya. Ada catatan sedikit tentang Abdullah bin Jahash yang pernah saya baca ketika syarah menjelaskan tentang status Amirul Mukminin. Baik, gimana Ustaz? Amirul Mukminin di antara Khulafaur Rasyidin yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Namun sahabat yang pertama kali disebut Amirul Mukminin adalah Abdullah bin Jahash. Masya Allah. Pada peristiwa peperangan itu. Jadi mereka memanggil Abdullah bin Jahash dengan sebutan Amirul Mukminin. Di perang ini tadi? Di perang itu. Oh, Masya Allah. Jazakallah khairan. Itu yang ketika dibahas oleh para ulama, pertama orang yang dinamakan Amirul Mukminin adalah Abdullah bin Jahash. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ta'ala, Masya Allah. Dalam peristiwa Nakhlah ini tadi? Dalam peristiwa Nakhlah. Oh, Masya Allah. Jazakallah khairan. Faedah ini. Masya Allah. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke rombongan dagangnya Abu Sufyan. Nah, setelah berdagang, beliau di Abu Sufyan ini masuk Islam nanti. Abu Sufyan. Nanti bagian akhir. Nah, di bagian akhir ya. Beliau masuk Islam. Tapi ini masih istilahnya masih berada di posisi kaum musyrikin. Jadi setelah beliau Abu Sufyan ini selesai dari perdagangannya, kembalilah dia untuk melakukan perjalanan menuju kota Mekah. Maka terdengar kabar ke Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW bahwa dia sedang kembali. Nah, inilah yang berusaha untuk dicegat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW kemudian mengajak kaum muslimin, tapi tidak mewajibkan. Jadi tidak ada seperti seruan untuk ikut semuanya itu. Ya, kenapa? Mungkin ada sebagian dari pemirsa yang bertanya, kenapa sih Ustaz di Perang Badar itu kok cuma sedikit sekali pasukan kaum muslimin yang ikut? 313 atau 319 ya? Ya sekitar itu. Ada khilaf di kalangan para ulama. 300 sekian belas kita. Iya, 300 sekian belas ya. 300 sekian belas pasukan. Kenapa kok tidak mengirimkan pasukan yang besar? Ya, kenapa tidak mengirimkan pasukan yang besar? Karena memang tujuannya ini, barakallahu fikum, bukan untuk perang yang besar. Ini sekedar untuk mencegat pasukannya, kafilah dagangnya Abu Sufyan. Dan ketika itu Abu Sufyan itu hanya memiliki yang menyertai pasukannya atau kafilah dagangnya Abu Sufyan hanya sekitar 40 orang. Enggak sampai ratusan ya. Enggak sampai ratusan, 40 orang. Itu yang ada di rombongannya Abu Sufyan. Sehingga memang tidak diperlukan. Bahkan kalau kita lihat 40 lawan 313 ya masih banyak 313 kan. Lalu kemudian barakallahu fikum, berangkatlah pasukannya kaum muslimin ini ya, Nabi SAW mengajak barang siapa yang ingin ikut, silakan ikut ya, barang siapa yang ingin tetap di kota Madinah ya, silakan ya. Jadi beliau tidak kemudian mobilisasi umum. Semuanya harus ikut berperang, ya seperti perang-perang lainnya. Tidak, ya beliau hanya mengatakan siapa yang mau ikut silakan, siapa yang ingin tinggal di kota Madinah silakan. Maka kemudian ikutlah di sana yang mayoritasnya itu adalah orang-orang Ansor. Jadi orang kaum Muhajirin yang ikut itu sekitar 70 orang, Ustaz. Kemudian sisanya 200 sekian, 230 sekian itu dari kalangan orang-orang Ansor. Ya. Dan kemudian perbekalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau kendaraan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika itu sangat terbatas, hanya dua ekor kuda dan 70 ekor unta yang dipakai secara bergantian. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi jangan pikir pasukan yang berkuda cuma dua ya. Iya. Ya, karena memang keterbatasan ya, dan memang Nabi tidak mewajibkan semuanya untuk berangkat. Dan mungkin kendaraan yang ada itu hanya unta, dan itu pun dipakai secara bergantian. Maka disebutkan bahwa Rasulullah SAW ini bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Lubabah. Abu Lubabah, jadi bertiga gantian menaiki unta tadi. Jaraknya berapa antara pertemuan dengan titik kota Madinah? Wallahu ta'ala, kalau sekarang itu ya mungkin sekitar 200-an kilometer ya. Mungkin itu pernah, Ustaz. Saya belum pernah ke Banjar. Ya, Badr itu di arah selatan kota Madinah. Kalau mungkin ya sekitar 200-an kilometer. Ya. Nah, tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi pemimpin kota Madinah sebagai imam salat, ya pengganti beliau. Tapi kemudian beliau mengirimkan siapa? Abu Lubabah. Abu Lubabah dikirimkan kembali ke kota Madinah. Jadi nanti Abdullah bin Maktum itu mungkin jadi pemimpin sholatnya, imam sholatnya, tapi pemimpin Madinahnya ketika itu Abu Lubabah. Hmm. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW mulai berjalan, kabar ini terdengar di telinganya Abu Sufyan. Jadi mungkin beliau melewati suatu kawasan, kemudian terdengar kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin dari kota Yathrib atau kota Madinah berusaha untuk mencegah kafilah dagang mereka. Maka Abu Sufyan tidak tinggal diam. Ya, dia langsung mengirimkan utusan untuk mengkhabarkan kepada orang-orang Quraisy di kota Makkah bahwa kaum muslimin berusaha untuk mencegat kafilah dagang mereka. Dan ini kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini jumlahnya sangat banyak ya. Sebagian ulama menyebutkan sampai 500.000 dinar, 500.000 dinar. Nilai komoditas dagang yang dibawa ketika itu. Jadi ini jumlahnya sangat besar. Dan tentunya pemuka Quraisy yang ada di kota Makkah sangat berkepentingan untuk melindungi kafilah dagang ini. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Dia mengirim seorang pengendara kuda. Namanya itu Domdom Al-Ghifari. Mungkin dia dari ya Al-Ghifari dari Bani Ghifar, Bani ya apa kabilah yang sangat dikenal sebagai perampok ya waktu itu. Tapi bisa dibayar oleh Abu Sufyan untuk segera berlari. Lari bukan maraton ya. Tapi menunggang kuda untuk segera melaporkan kepada orang-orang Quraisy bahwa pasukan kaum muslimin sedang berupaya untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Maka segera Domdom Al-Ghifari ini memacu kudanya, dia langsung menuju kota Makkah ketika itu, kemudian mengkhabarkan kepada orang-orang di kota Makkah bahwa rombongannya Abu Sufyan ya sedang akan dicegat oleh pasukan kaum muslimin. Segera kirimkan bala bantuan. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun mendengar berita dari Domdom Al-Ghifari ini, mereka langsung mempersiapkan bala tentara. Semuanya berkepentingan. Semuanya berkepentingan untuk menyelamatkan komoditas perdagangan mereka. Motif ekonomi, Ustaz. Betul. Ya. Bahkan ketika itu Abu Lahab yang ketika itu mungkin faktor usia juga ya, Abu Lahab yang tidak bisa ya, salah seorang yang tidak bisa untuk berangkat bersama pasukan, dia mewakilkan keberadaan dirinya dalam pasukan tersebut kepada Al-As ibn Hisham ya. Kemudian terkumpullah sekitar 1000 lebih pasukan ya, karena pasukan ini juga nanti akan pergi, Ustaz. Enggak semuanya berperang ini nanti. Ya. Maka mereka pun meninggalkan kota Makkah untuk bertemu dengan pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Abu Sufyannya sendiri ya, ketika dia melalui jalur yang biasa dilalui oleh para pedagang Quraisy, ketika itu Abu Sufyan bertemu dengan seseorang ya, seseorang yang mengkhabarkan kepada Abu Sufyan bahwa ada dua orang dari Yathrib, mungkin pasukan pengintainya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu mengirimkan pasukan pengintai untuk melihat sejauh mana kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, kemudian orang ini mengkhabarkan kepada Abu Sufyan yang sedang berada dalam perjalanan, ya, sesungguhnya ada dua orang di sana, di satu tempat, ditunjukkan satu tempat yang mereka datang ke sini. Maka Abu Sufyan ini kan cerdas dia. Kemudian Abu Sufyan melihat di mana posisi dua orang ini, kemudian ditunjuk, ada orang yang menunjukkan posisinya di sana. Lalu Abu Sufyan mendekati tempat yang dijadikan basic pengintaian tadi. Kalau ada yang berhenti kan tentu bawa kendaraan kuda atau unta, mesti ada kotorannya. Kemudian dia melihat, wah ini adalah biji kurma ya. Biji kurmanya orang Madinah ini. Jadi orang zaman dulu ada kurma-kurma yang mungkin kualitasnya kurang baik, itu dijadikan makanan kuda atau unta, Ustaz. Ya, dijadikan makanan. Pernah mungkin Ustaz tahu kasus polemik kurma Ajwa kan? Betul. Pernah dengar Ustaz? Kurma Ajwa itu katanya yang dijual itu untuk makan kuda katanya, bukan yang kurma Ajwanya Nabi gitu ya. Jadi memang biasa mereka memberi makan memberikan kurma kepada hewan-hewan tunggangan mereka. Maka Abu Sufyan cerdik. Kemudian dia melihat, oh ini berarti sudah dekat ini pasukannya Rasulullah. Pengintainya sudah sampai sini. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan, ini cerdasnya Abu Sufyan, dia mengalihkan rute perjalanan. Jadi yang semulanya itu saat kalau bisa dilihat petanya. Bisa ditampilkan. Ada peta, Abu Sufyan mengubah arah. Ya. Di PDF-nya itu ada Abu Sufyan mengubah arah, kita sampaikan. Nah, di sana Abu Sufyan mengubah arah perjalanan melalui laut. Ya, jadi ke Yanbu. Yanbu ini daerah pesisir pantai. Ya, daerah pesisir pantai di Laut Merah. Jadi dia tidak lewat langsung jalur yang biasa ditempuh oleh oleh kafilah dagang, tapi dia melalui jalur yang lain. Jadi melalui pesisir pantai. Nah, dan berhasil ya, pasukan Rasulullah tidak berhasil untuk kemudian mengejar pasukannya Abu Sufyan. Nah, ketika itulah Abu Sufyan karena sudah selamat, beliau mengirimkan lagi utusan kepada para pemuka Quraisy yang ketika itu sudah berada di Juffa. Juffa ini sudah berada di luar kota Makkah. Yeah. Ya, Juffa ini sering dijadikan sebagai tempat mengumpulkan pasukan. Kalau saya tidak salah, pasukan Usama itu juga berhentinya di Juffa ketika Rasulullah wafat. Ya. Jadi sudah sampai di sana, datang lagi utusan dari Abu Sufyan. Ya, apa barang dagangan kita aman? Ya, nggak bakalan terkejar oleh Muhammad dan kawan-kawannya, karena kita melalui jalur yang lain, ya. Sedangkan mereka masih dalam perjalanan, kita sudah beda jalurnya, aman. Nah, kemudian disinilah gengsinya orang-orang Quraisy muncul. Mereka sudah bawa pasukan, ya. Mereka sudah bersiap-siap dengan persenjataan, gengsi dong kalau kembali. Ya. Padahal Abu Sufyan sendiri menasihatkan, pulang saja. Kenapa? Karena pasukan kita aman, nggak ada apa-apa, nggak bakalan terjangkau oleh pasukannya Muhammad dan kawan-kawannya. Nah, kemudian mulai ada kabilah-kabilah ya, seperti Bani Adi. Ya, Bani Adi sudah sudah kita nggak ngapain perang. Pasukannya, tujuan perang tadi adalah untuk melindungi, memproteksi kafilah dagang. Sekarang sudah aman, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pasukan. Maka sebagian dari mereka kembali ke kota Makkah. Baik. Tapi ini mana mau di sebenarnya ini lagi angkat-angkatnya menjelang perang ya. Ya sebenarnya bagusnya di situ, motongnya pas lagi angkat-angkatnya. Biasanya kalau ya, sinetron kan pas lagi tegang. Iya. Dibutuh. Sereng gitu ya. Iya. Baik. Setelah kafilah dagang ini aman, kemudian dia beralih ke jalur yang lain, pasukan musyrikin tetap maju ya? Ya, karena ketika itu ada provokator, yakni Abu Jahal ibn Hisham, Amr bin Hisham, ya, mengatakan kepada mereka, ya, tidak pantas bagi kita, untuk kita sudah bersiap ini ya, kita sudah bersiap, tidak pantas bagi kita, dan demi Allah, ya, provokasi, kita akan menyambut pasukannya Muhammad, kemudian di sana kita akan sembelih hewan-hewan kita akan berpesta pora 3 hari 3 malam gitu. 3 hari 3 malam kita akan berpesta atas kemenangan kita melawan Muhammad, agar orang-orang Arab mendengar keperkasaan kita. Jadi mereka tuh gengsinya sombongnya. Iya, sombong sekali. Jadi tapi sebenarnya gengsinya mereka inilah yang sebenarnya menjadi masalah ya. Mereka ini, jadi bangsa Arab punya gengsi yang sangat tinggi, malu kalau terdengar misalnya kalau misalnya mereka kembali seolah-olah pengecut begitu. Abu Lahab Abu Jahal, maaf, Abu Jahal memprovokasi pasukan untuk terus berjalan menuju kota Madinah untuk berperang melawan pasukannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya mereka ketemu di Badar. Bertemu di Badar. Ya. Nah, sampai jumpa pekan depan. Iya. Allah. Ada tulis saja, to be continue. Ya. Baik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, sebenarnya kita banyak menikmati dari catatan sejarah yang tadi disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Wira Mandirin Bahrun. Dan kita ingatkan, karena kita punya keterbatasan waktu, maka penjelasan beliau insya Allah akan disambung di pertemuan berikutnya insya Allah, Ustaz, ya? Insya Allah. Masih di bab yang sama, yaitu Perang Badar. Perang Badar. Dan insya Allah kita akan langsung menyimak Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro, iya. Jadi sejak kesombongannya Abu Jahal, kemudian kita akan masuk ke dalam sampainya pasukan Rasulullah SAW di Badar. Baik. Badar itu apa sih sebenarnya? Kan kita perlu tahu, kenapa kok tempat itu disebut sebagai Badar? Iya nggak? Apakah ini nama seseorang, ataukah apa yang terjadi di sana? Ini kan perlu tahu juga, ya? Insya Allah kita bahas besok, Ustaz, ya? Insya Allah, ya. Baik. Dan kami memberi kesempatan bagi para pemirsa, sekali lagi Anda bisa bertanya melalui nomor WA di 081-221-567-890. Kita sudah mendapatkan satu pertanyaan dari pemirsa. Bagaimana cara menjelaskan bila kaum muslimin dituduh merampok kafilah dagang Quraisy yang menjadi penyebab Perang Badar? Sebenarnya tadi sudah kita singgung di awal, ya? Iya. Mungkin bisa ditegaskan ulang, Ustaz. Baik, tadi sebenarnya sudah kita sampaikan di awal-awal di mukadimah Perang Badar bahwa kaum muslimin ini sudah dalam keadaan perang dengan kaum musyrikin sebelum terjadinya Perang Badar, sebelum terjadinya perampokan. Ya, kita telah sebutkan bagaimana statement-statement para pemuka Quraisy kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, demikian juga kepada sahabat Sa'ad bin Ubadah yang sedang melakukan umrah. Demikian juga usaha pembunuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Ini apa namanya kalau bukan perang? Ya, bahkan sebelum Nabi pindah ke kota Madinah, mereka sudah menggunakan peperangan, berusaha membunuh Nabi SAW. Ya, kan Nabi SAW ini sekarang istilahnya kepala negaranya Madinah, ya, kepala negaranya Madinah. Kemudian mendapatkan ancaman pembunuhan. Apa ini namanya kalau bukan peperangan? Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mencoba mensabotase perekonomian kaum musyrikin Quraisy ketika itu, ini bukan ini adalah satu hal yang lumrah, ya, dalam peperangan. Dan peperangan ini sekali lagi kita sebutkan, ya, yang memulainya bukanlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tapi orang-orang Quraisy. Jadi begini menjelaskannya kepada orang-orang yang menuduh bahwa mereka merampok. Enggak, peperangan sudah terjadi sebelum Perang Badar, bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan serangan-serangan kepada kafilah dagangnya Quraisy. Jadi normal ketika mereka saling menteror. Artinya Nabi SAW melakukan itu sebagai bentuk balasan. Iya, sebagai bentuk balasan. Dan namanya perang kan harus dari semua sisi, Ustaz. Betul sekali. Ya, kita untuk melemahkan musuh, ya, dari jalur ekonominya, juga dari jalur secara fisik, perang fisik, ya, tidak hanya dengan jalur fisik, tapi juga dari jalur ekonomi, ya, diputus supply mereka, perekonomian mereka. Ini lumrah dalam suatu konflik antara dua negara. Baik. Baik. Sehingga mohon jangan dipahami bahwasanya bolehnya melakukan kontak senjata hanya ketika di medan perang saja. Maksudnya? Dalam arti, kaum muslimin dibenarkan untuk membawa senjata ketika di medan perang. Sementara kalau di luar medan perang, mereka nggak boleh. Oh, iya, iya. Pemahaman yang kurang tepat, ya. Nabi SAW, sekali lagi kita ingatkan bahwa ketika beliau berada di kota Madinah, ternyata orang musyrikin tidak membiarkan beliau begitu saja, ya. Betul. Dan posisi beliau selalu mendapatkan ancaman, demikian pula para sahabat yang berada di sekitarnya, termasuk orang-orang Madinah, kaum-kaum Madinah. Sehingga wajar jika kemudian kaum muslim melakukan pembalasan dengan cara juga memberikan teror yang berimbang. Nah, salah satu di antara caranya adalah dengan menjadikan sasaran, yaitu para kafilah dagang. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan yang disampaikan. Dan juga kami ingatkan bagi para pemirsa, bahwa sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan di mukaddimah, setiap 4 episode dari acara ini, insya Allah nanti akan ada kuis, sehingga sekali lagi Anda jangan lewatkan untuk mencatat, memperhatikan poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Insya Allah semoga catatan-catatan itu bisa membantu Anda untuk menjawab kuis. Meskipun ini bukan tujuan kita belajar ya. Yeah. Semoga nanti bisa disediakan hadiah oleh ANB Official yang didukung oleh beberapa produk yang disediakan oleh para pemirsa dan para sponsor yang mendukung kegiatan kami. Baik, Ustadz Wira, ini sebenarnya kita berharap bisa dapat info dan penjelasan lebih lengkap, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa lanjutkan untuk hari ini. Insya Allah akan kita sambung di pekan depan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan ya. Insya Allah, amin. Baik pemirsa, demikian yang bisa kami haturkan di kesempatan sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Ustadz Wira dan keluarganya sehingga bisa tetap membersamai kita dalam mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menggali pelajaran yang ada di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.